السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء Pandansari Kota Balikpapan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan diberi kemudahan untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, peristiwa beliau mendapatkan cobaan pada saat beliau meninggalkan Mekah dan hendak menyebarkan dakwah di wilayah Taif. Lalu kemudian beliau mendapatkan perlakuan yang buruk sampai beliau dilempari oleh orang-orang yang bodoh dari masyarakat tersebut, dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari bersama dengan sahabatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, dalam keadaan beliau terluka. Dan itu termasuk hari yang sulit yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kondisi seperti itu, malakul jibal, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara bukit-bukit, menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkenan untuk menimpakan dua bukit kepada penduduk Taif. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya, beliau lebih mengedepankan sifat rahmat beliau daripada mengungkapkan dan meluapkan kemarahan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan aku berharap Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari keturunan mereka hamba-hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkabul, dan wilayah Taif bahagian dari kerajaan Arab Saudi yang mereka mengenal tauhid dan mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan kesyirikan. Nah, dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang luar biasa. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa kesedihan itu tidak akan bersifat permanen, tidak akan terus-menerus. Pasti akan ada suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan setelah kesulitan tersebut. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau dari Taif untuk kembali ke Makkah, dan itu perjalanan yang cukup jauh ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat beliau berangkat dengan berjalan kaki, kembali dengan berjalan kaki, kurang lebih perjalanan 80 km. Berarti kalau pulang balik 160 km. Perjalanan yang berat. Terlebih lagi bahwa wilayah Taif itu dataran tinggi. Seorang menuju ke kota Taif, dia harus menaiki dataran tinggi dan itu memerlukan tenaga ekstra. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar menghadapi ujian tersebut. Karena Allah Azza wa Jal senantiasa memberi ujian dan cobaan kepada hambanya sesuai tingkat keimanannya. Semakin kokoh keimanan seorang hamba, maka semakin berat pula cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah, maka beliau pada saat berada di satu wilayah, wilayah yang disebut Nakhlah. Wilayah Nakhlah. Dan sekarang ini wilayah ini, daerah ini itu dikenal dengan Wadi Al-Yamaniyah, Lembah Al-Yamaniyah. Perjalanan dari As-Sailul Kabir, dari Qarnul Manazil, salah satu miqat bagi mereka yang hendak berangkat untuk menunaikan ibadah umrah atau haji. Antara Makkah dengan daerah ini, daerah Nakhlah, itu kurang lebih 50 km. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti beliau menempuh perjalanan kurang lebih 30 km. Meninggalkan Taif, tiba di wilayah Nakhlah ini. Maka beliau beristirahat dan beliau menegakkan qiyamul lail. Beliau mengerjakan salat, salatul lail pada saat itu. Nah, ketika beliau sedang mengerjakan salatul lail, beliau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, maka lewatlah sekelompok dari kaum jin. Kaum jin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahqaf. Mereka lewat. Ada yang mengatakan bahwa mereka berjumlah 7 jin, 7 orang dari kalangan jin. Ada yang menyebut mereka berjumlah 9, ada pun yang menyebutkan mereka berjumlah 12 orang. Dan mereka ini dari kalangan jin nasibin, dari kalangan jin nasibin. Ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Meskipun tentang penamaan jin nasibin ini pun masih menjadi perselisihan tentang keabsahan riwayatnya, penyebutan jin nasibin tersebut. Namun ini yang masyhur yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'alama. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia lebih dari 50 tahun. 50 tahun 3 bulan. Maka di saat itu masuk Islamlah kaum jin dari Nasibin, jin Nasibin. Maka diterangkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah taala bahwa mereka ini lewat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyimaknya, memperhatikan kandungan dari ayat-ayat tersebut. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, maka kaum jin ini pun mereka kembali kepada kaumnya. Mereka masuk Islam dan mereka menjadi munzirin. Mereka menjadi para pemberi peringatan. Mereka beriman, mereka masuk ke dalam Islam, dan mereka mengikuti apa yang mereka dengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka kembali kepada kaumnya berdakwah. Inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahqaf, mulai dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man la yujib da'iya Allah falaysa bimu'jizin fil ardh wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin." Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan tentang sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ahli sejarah ketika mereka menerangkan ayat ini, itu kaitannya dengan kaum jin yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang Nabi dari Taif, dari berdakwah ke Taif. Namun sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam sahihnya bahwa kaum jin tersebut mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di awal-awal ketika Rasul diangkat menjadi Rasul. Di awal-awal ketika beliau diangkat menjadi Rasul di pasar Dukau. Di pasar Dukau. Walhasil ada dua peristiwa. Ini juga sudah pernah kita terangkan sebelumnya ketika kita menjelaskan tentang awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa peristiwa itu menggemparkan dunia pada saat itu, termasuk di kalangan jin. Mereka mendengarkan tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena biasanya sebelum mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka biasanya mudah untuk mencuri berita-berita dari langit. Namun setelah Nabi alaihi salatu wassalam diangkat menjadi rasul, maka semakin banyak syuhub, bintang-bintang yang menyerang para jin yang berupaya untuk mustariqus sama, yang mereka berupaya untuk mencuri berita-berita dari langit untuk mereka sampaikan kepada para dukun. Maka mereka berupaya untuk mencari kemana, ini apa sebabnya, ini mesti ada sebuah kejadian besar di muka bumi ini. Akhirnya mereka berkeliling dan mereka pun mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang menjadi sebab mereka masuk Islam. Dan mereka mengatakan inilah sebabnya mengapa semakin banyak lemparan-lemparan bintang terhadap para pencuri berita dari langit itu. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil ini dua peristiwa. Boleh jadi peristiwa pertama itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja diangkat menjadi rasul. Dan ini peristiwa yang kedua. Peristiwa sekelompok jin yang kemudian mereka masuk ke dalam Islam setelah mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatul lail. Yang masyhur yang disebutkan oleh ahli sejarah mereka adalah jin yang disebut jin nasibin. Nah, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keislaman mereka ini di dalam firman-Nya ini. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika kami mengarahkan kepadamu sekelompok dari kalangan jin, mereka menyimak bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka hadir, maka mereka mengatakan ansitu, diamlah kalian. Perhatikan kaum jin adab. Mereka mengerti adab bersama Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an dibacakan, mereka diam. Mereka menyimak. Dan itu termasuk adab ketika seseorang mendengarkan Al-Qur'anul Karim dilantunkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa amsitu. Apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya kalian menyimaknya dan diam. Jadi mereka mengatakan diam kalian, jangan kalian berbicara, simak. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim munzirin. Setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, maka mereka pun kembali kepada kaumnya sebagai munzirin, sebagai kaum yang memberi peringatan. Subhanallah. Ini menyimak Al-Qur'an memberi manfaat kepada mereka. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mengambil manfaat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, pada saat dibacanya Al-Qur'an Karim, apakah dia yang membaca atau dibacakan kepadanya, maka hendaknya dia diam. Kemudian dia menyimak. Kemudian dia fokus. Hatinya hadir, tidak dalam kondisi lalai, dan berupaya untuk memahami apa yang dilantunkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bacaan Quran yang memberi manfaat, dan itulah yang bermanfaat bagi seorang yang mendengar dan menyimak bacaan Al-Qur'an Karim. Adapun sekedar mendengar tapi dia tidak menyimak, dia mendengar tapi asyik ngobrol, maka itu tidak memberi manfaat. Yang memberi manfaat ketika seorang diam, menyimak, mentadabburi kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa di kalangan jin itu tidak ada nabi, tidak ada rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam ayatnya bahwa dari kalangan mereka ada nabi atau rasul. Namun mereka hanyalah para da'i, da'i-da'i, para munzir yang memberi peringatan. Ya, kalau dalam istilah kita, ustaz, syekh atau yang semisalnya. Tapi nabi enggak ada. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل. Bahwa dijadikan dalil ayat ini bahwa di kalangan jin itu adanya adalah nuzur, para pemberi peringatan. Tidak ada di kalangan mereka rasul yang berstatus sebagai nabi dan rasul. Wala syakka annal jinna lam yab'athillahu minhum rasula. dan tidaklah diragukan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul dari kalangan jin. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Dan tidaklah kami mengutus para rasul dari sebelummu kecuali mereka itu dari kalangan rijal, dari kalangan kaum lelaki. Jadi tidak ada nabiyah, nabi perempuan itu enggak ada, rasul perempuan itu enggak ada. Rijalan, mereka adalah kaum lelaki yang kami wahyukan kepada mereka dari ahlul qura, dari penduduk-penduduk negeri. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, waja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim itu kenabian dan kami berikan kepada mereka Alkitab. Jadi intinya bahwa tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Mereka adalah para dai, para pemberi peringatan. Adapun nabi dan rasul itu dari kalangan manusia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus bukan hanya kepada manusia, mencakup jin dan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Dan aku diutus kepada an-nas. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud an-nas mencakup jin dan manusia. Karena an-nas itu berasal dari kata nasa yanusu, yang bergerak, yang berpindah. Dan itu selain sifat manusia, itu juga merupakan sifat jin. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan dari kalangan para hambanya yang diberi beban untuk menjalankan syariat adalah dari dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya qaumana, setelah mereka kembali kepada kaumnya, mereka memanggil kaumnya, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengarkan ada sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa alaihissalam, musaddiqan lima baina yadayhi, yang senantiasa membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yahdi ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim, yang membimbing kepada kebenaran, yang membimbing kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih, wahai kaum kami, jawablah penyeru yang menyampaikan kalian, mengajak kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabil alim. Apabila kalian menjawab seruan dari yang mengajak kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, Allah mengampuni dosa kalian dan Allah melindungi kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Dan barang siapa yang tidak menjawab panggilan Allah, maka hal itu tidak membuat Allah itu lemah. Adanya orang yang kafir, adanya orang yang berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak merugikan Allah. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari perbendaharaan rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Bahkan merugikan mereka, tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Falaysa bimu'jizin fil ardh wa laysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada wali-wali yang akan memberikan pertolongan kepada mereka selain dari Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah orang-orang yang berjalan dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan sekelompok jin ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa pernah suatu ketika Abu Hurairah membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wadah yang diisi air yang beliau gunakan untuk berwudu sekaligus membersihkan setelah buang hajat. Maka ketika Abu Hurairah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak membawakan wadah tersebut untuk dimanfaatkan oleh Nabi, maka Nabi bertanya, siapa ini? Kata beliau, saya Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibghni ahjaran astanfir biha wa la ta'tini bi'adhmin wa la birawthan. Tolong berikan kepadaku batu-batu untuk saya gunakan beristinja, namun jangan engkau membawakan kepadaku tulang dan jangan pula rawthah. Rawthah kotoran hewan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin beristinja dengan menggunakan batu. Beristinja ini sudah kita terangkan juga di pertemuan subuh di hari Kamis, tata cara atau adab-adab beristinja, bahwa dalam beristinja itu boleh menggunakan air dan boleh menggunakan selain air dari benda-benda padat. Menggunakan air lebih afdal, sebab Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Quba karena kebiasaan mereka selesai buang hajat mereka membersihkannya dengan menggunakan air. Namun menggunakan selain air juga boleh, seperti batu, seperti yang biasa kita temukan di sebagian toilet-toilet menggunakan tisu, itu boleh dengan aturan-aturan yang diterangkan dalam syariat, minimal 3 kali dan digunakan dalam bentuk ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, di antara adab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bolehnya menggunakan tulang untuk beristinja dan tidak diperbolehkan menggunakan kotoran hewan untuk digunakan beristinja. Kotoran hewan memadat, mengeras, itu enggak boleh digunakan. Nah, dalam peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, carikan untukku batu-batu yang aku gunakan untuk beristinja atau beristijmar. Namanya beristijmar, beristinja dengan batu. Tapi jangan engkau membawa tulang dan jangan pula kotoran hewan. Kata Abu Hurairah, maka aku pun membawakan kepada beliau beberapa batu yang aku bawa dengan menggunakan pakaianku. Beliau menggunakan pakaiannya untuk mengangkat batu tersebut. Hatta wadatuha ila jambih, hingga aku meletakkannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu aku menjauh sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, maka aku pun berjalan. Dan aku bertanya, Abu Hurairah ini yang termasuk di antara keistimewaan beliau senang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semangat beliau untuk mengetahui hukum-hukum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah bertanya, "Ma balul 'azmi war rawtha?" Ada apa dengan tulang dan ada apa dengan kotoran hewan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huma min ta'amil jin." Keduanya itu dari makanan jin. Keduanya dari makanan jin, tulang dan kotoran hewan. Tulang, tahu tulang ya? Bukan tulangnya orang Batak. Ya, tulang bahasa Indonesia. Dan kotoran hewan. Wa innahu atani wahdul jinni nasibin wa nimal jin. Aku didatangi oleh jin nasibin. Jadi jin itu juga punya kabilah-kabilah gitu. Ini jin dari kabilah nasibin. Ada lagi jin dari kabilah-kabilah yang lain. Nah, datang kepadaku sekelompok dari jin nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin, kata Nabi. Fasa'aluni zat, dan mereka meminta kepadaku bekal apa yang bisa mereka jadikan sebagai makanan. Fada'autullaha lahum alla yamurru bi'admin wala birawfatin illa wajadu 'alayha ta'ama. Maka aku berdoa kepada Allah untuk mereka bahwa tidaklah mereka melewati tulang dan tidaklah mereka melewati kotoran hewan melainkan mereka akan menemukan makanannya di sana. Jadi kalau kita tulang itu enggak dimakan dan enggak ada isinya, bagi kaum jin itu seperti penuh dengan makanan. Bagi mereka, bukan bagi kita. Itu bermanfaat bagi mereka. Itu bermanfaat bagi mereka. Maka hadis ini sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang menegaskan bahwa pernah terjadi pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum jin. Walhasil, masuk Islamnya jin nasibin ini juga termasuk bushra, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kesedihan yang beliau alami, terusir dari Makkah, kemudian dilempari oleh penduduk Taif yang menyebabkan beliau terluka, demikian pula Zaid bin Harith yang bersama beliau terluka, namun ada kegembiraan-kegembiraan dari sisi yang lain. Termasuk yang sudah kita terangkan, ada seorang Nasrani yang bernama Addas juga masuk Islam setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Taif itu. Nah, termasuk di antara kegembiraan itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan sekelompok kaum jin untuk mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab mereka masuk ke dalam Islam. Nah, setelah itu, setelah beliau berada di wilayah Nakhlah beberapa hari, maka beliau ingin kembali ke Mekah. Beliau ingin kembali ke Mekah. Namun ini menjadi pertanyaan bagi Zaid bin Harith, karena beliau kan sudah meninggalkan Mekah nih, berharap dakwahnya diterima di Taif. Ternyata beliau terusir. Dakwah beliau ditolak. Ya, mau kemana lagi? Tidak ada tempat yang lain kecuali kembali ke kampung halaman, ke Mekah. Maka Zaid bin Haritha yang merasa kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir dari Taif, ingin kembali ke kampung halaman sementara beliau sudah tidak punya pelindung di sana. Abu Talib telah mati, iya kan? Maka Zaid bin Haritha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuhum?" Bagaimana kamu akan masuk ke perkampungan mereka, kembali ke Mekah, sementara mereka telah mengusir engkau dari Mekah? Kok kamu ingin kembali lagi? Apa jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Ya Zaid, wahai Zaid, inna Allah ja'ilun lima tara farajan wa makhraja, wa inna Allah nasirun dinahu wa mudhhirun nabiyahu." Wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kamu lihat ini justru itu menjadi solusi dan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, dan sesungguhnya Allah pasti akan menolong agamanya dan akan menampakkan dan memenangkan nabinya. Luar biasa ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas keyakinan keikhlasan beliau bahwa Allah pasti menolong agamanya. Padahal kita perhatikan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kondisi yang sulit. Ya, kalau berdasarkan perhitungan ketika itu, mungkin orang menyangka Islam tidak akan menyebar. Rasulullah meninggal dalam keadaan Islam akan punah. Para sahabat saja terusir dari Mekah, ya kan? Para sahabat terusir dari Mekah. Mereka berhijrah ke Habasyah. Mereka tidak bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teror, ancaman, bahkan berupaya untuk membunuh, menindas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Memang kondisi yang sangat berat. Ketika Abu Thalib wafat, beliau sudah tidak ada yang memberikan perlindungan. Akhirnya beliau memilih ke Taif. Sampai di Taif beliau terusir. Tidak ada satupun yang mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, lihat bagaimana kesabaran dan keyakinan para sahabat, termasuk Zaid bin Harithah. Ya. Kalau orang yang lemah imannya, dia akan berpikir, ah, kayaknya Islam ini bohong. Iya kan? Nah, masa sih Nabi begini? Iya, tidak ada penolongnya. Berangkat ke Taif jalan kaki, terusir lagi, dilempar, balik lagi, terluka. Ah, masa sih Nabi kayak gini? Itu orang yang lemah imannya. Tapi lihat Zaid bin Harithah dengan penuh kesetiaan dan kesabaran, keyakinan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang lain, mereka dengan penuh kesabaran menjaga keimanan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan mengatakan, innallaha nasirun dinah wa mudhhirun nabiyyah. Allah pasti akan menolong agamanya. Allah pasti akan memenangkan, menampakkan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil, Nabi tetap kembali ke Mekah. Namun beliau berupaya mencari cara bagaimana beliau tetap mampu untuk meneruskan dakwahnya. Beliau masuk ke kota Mekah dalam keadaan beliau tetap mampu untuk menyebarkan tauhid. Maka beliau mengenal ada seorang dari kabilah Bani Khuza'ah yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi, dia mengenal dan ada hubungan yang baik dengan Al-Mut'im bin Adi, walaupun dia bukan seorang muslim. Maka dia mendatangi Al-Mut'im, atau dia mengutus seseorang untuk mendatangi Al-Mut'im bin Adi dan menyampaikan kepadanya, bolehkah aku mendapatkan perlindungan darimu? Mendapatkan perlindungan darimu. Aku ingin menyampaikan agama Allah. Aku ingin masuk ke kota Makkah, kembali ke sana. Maka Al-Mut'im bin Adi memenuhi keinginan itu. Iya, saya akan memberikan perlindungan kepadamu. Dan dia punya kekuatan, dia punya kabilah. Maka dia pun memanggil keturunan-keturunannya, anak-anaknya, memanggil kaumnya. Ya, orang besar nih, punya pengikut. Lalu dia mengatakan kepada keturunannya, kalian bawa senjata, ilbas silah, kalian bawa senjata. Kemudian kalian berjaga-jaga di sisi Ka'bah. Sungguh aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Kata Mut'im. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali masuk ke Mekah bersama Zaid bin Harithah. Sampai beliau masuk ke Masjidil Haram. Beliau masuk ke Masjidil Haram dan Mut'im bin Adi itu berada di atas kendaraannya. Beliau berada di atas untanya. Sambil beliau berteriak di hadapan para pembesar Quraisy. Kata Mut'im bin Adi, ya ma'asyar Quraisy, inni qad ajartu Muhammadan fala yahijhu ahad minkum. Wahai sekalian masyarakat Quraisy, sungguh aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, Jangan ada seorang pun yang mengganggunya. Jangan ada seorang pun yang mengganggunya. Walaupun dia kafir, tapi ada orang-orang yang mereka itu masih menjaga amanah. Ketika dia telah siap untuk berikan perlindungan, dia berikan perlindungan. Jangan satupun dari kalian yang mengganggunya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Al-Masjidil Haram dan mendatangi Ka'bah. Lalu kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad dan melakukan tawaf, lalu salat 2 rakaat. Lalu kemudian beliau kembali ke rumahnya dalam kondisi Al-Mut'im bin Adi dan keturunannya. Ini mereka dengan pakaian lengkap, dengan senjata mereka memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dengan aman. Kembali beliau ke Makkah dengan perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi tersebut. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.